Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sanna li'ibadihi nikah li'annahu minas syari'atil qadimah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa sahibu syafa'ah wassalatu wassalamu ala man arsalahu subulal hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqalah bismillahirrahmanirrahim wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa qala an-nabiy Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu habibuhu al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minas syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidin walhamdulillahi rabbil alamin langkung dipayun mangga urang sadaya sasarangan muji tasyakur ka Allah nu maha ghafur salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad mugi-mugi urang sadaya jaga di kiamah sing kenging syafaat di Kanjeng Rasul sadatil ulama wal muallimin wa zumratal mu'minina wal mu'minat alladzina yahduruna fi hadzal makanil mubarak segenap para kiai para alim ulama para ustaz para sesepuh para tokoh masyarakat wabil khusus sakampung naon ieu kampung Ciomas sekaligus ku disingkuring tadi wiji-wiji para kiai, para sepuh anu sami hadir di dieu sangat ku disingkuring di pika hormat tur di tedak doana mudah-mudahan para kiai, para guru ku Allah sing selalu diberikan kesehatan lahir batin sing ditambah-tambah rizkina sing ditambah-tambah istrina kenaon ibu-ibu nek celangap terjadi mudah-mudahan sing palanganjang umur nu bararokah taulama amin aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan sami kupribados sangat dipika hormat mugi-mugi para pejabat urang senantiasa aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa sahibul bait Kiai Cece beserta kedua mempelai. Mudah-mudahan hajatna Kiai Cece ku Allah sing dibarokahkeun. Saderek panganten kedua mempelai jak aden sareng Neng Fadlah. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terutama ieu panganten sing jadi panganten super sakali asup langsung namper. Kula diundangke deui meuni geus ada baroga anak pang dewasa boga anak. Amin ya rabbal. Tukang salon basna alitkeun saeutik. Bas. Salon kontrolna teh aya nu nyangareup ka dinya hiji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara undang-undang Allah eta nikah. Ieu nu narangtung di dinya teh carangkeun sok diareup kosong keneh meuni ka dari. Itu betul poin karunya di dunia itu. Ayo berarti ya ayo ini hari ini tak hari ini nyasampir tak ada ya tak di antara undang-undang Allah eta nikah. Lamun manusia hirup hayang salamat jelas kudu mengikuti undang-undang Allah. Salis maha urang cicing dina agama Islam maka kalakuan urang tidur letik sampai kanu gede etak ulah kaluar ti undang-undang Islam. Terima nyarahmun. Halaman 2 diceritakan dirinya paslun yajibu ala kullil mukallafina ad-duhulu fi dinil Islam wa thubutu fihi ala dawam. Wajib kasakur-sakur jalma anu mukallaf saha anu mukallaf urang mun lalaki geus umuran 12 taun cek hiji sakaul ulama mah dina kitab Fawaidul Makiyah diceritakeun. Cek sawarek kawal dari ulama mah lamun geus umuran lalaki 15 taun atawa ngimpi kaluar cai mani. Mani teh bahasa Arab, bahasa Korea nama sperma, mun jeung bahasa Inggris nama cipeju. Inggris cicae doang eta. Lamun awewe geus umuran 9 taun atawa ngimpi kaluar cai mani atawa kaluar getih help cek bahasa kitab cek bahasa kuari nama geus kaluar men mun cek bahasa kolot baheula nama kotoran leres teu Bu mun cek bahasa jawara nama si beok uta getih tah eta bahasa jawara teh tatangga kula alentuk bari imah 2 bulan doang kutuk eta telok mang cek bulan-bulan ngelentuk bae waduh Cinaji kata di Jakarta terus 2 bulan najo barang beli-beli mangga beli jeruk beli salak maju baru sing datang ke imajinasi bewa ku tak ngerti lamun awewe sungut setan geus keluar getih data setan pan setan disebut sungut setan sebab setan mah gagah kiai bisa ngaleleskeun barang nu heuras bisa ngaleleskeun barang nu leuleus setan. Kiai bisa kengser ku seta. Pajabat bisa maling ku seta. Pemuda rebut dak-dak adu golok gara-gara seta. Gila imah tara seta. Urang mana kita seta? Pihewal. Lamun awewe tadi geus kaluar getihet, umuran 9 taun atawa lalaki tadi kukuring dicaritakeun, maka dipaksa diperdih ku agama, ditita asup kana agama Islam. Nepikeun ka mana? Eta urang cicing dina agama Islam, cek ulama wa thubutu fihi 'alad dawam. Nepikeun ka modar. Eta urang kudu cicing dina agama. Akur jeung pangandika Allah dina Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Urang dia hayang boga anak bisa maca Quran duang korita di hayang pasantren kadenge bisa mata rorek budak dia celina haram jadah doang. Tibang hayang doang urang dia boga anak anu soleh dididik di pasantren ken dititah belajar agama enggak jadi anak anu soleh paling gak dia gede hulu soleh tolong ngahayal manusia hayang boga anak anu soleh tapi dari tenden di tempat pendidikan orang soleh ngahayal supaya ngahayal ngahayal hukul ngahayal hukul ngalamun kadituna ngahasilkan mudah-mudahan teteh hayang panen atuh buku ayah hayang panen cara deng-dengan melak parena atuh entok laju atuh mudah-mudahan baik panwedan dia menurut gitu hei udang jomas punten mundak nyian kue bolu maka adonan anak kudu adonan bolu atuh ima udang jomas ari hayang dia nyian kue bolu ari adonan adonan gemblong nu jadina ge geduk prak hayang boga anak anu saleh teu dipasantrenkeun mutajila teuk teuk ceuli aing teu jadi anak anu saleh naon malototan aing ih bo makana eta neangan minatu sok sakadaek ima boga minatu asal ti Jakarta bae ti Jakarta jor teu bisa usoli sabeudeung teuing teu bisa maca Quran bodo teuing tilok salat teu penting asal ti Jakarta duitna loba mobilna Innova ngoreng menang nyewa lebok tak dia katipu tak kebeli nanti dijodohkan jeung santri Allah tedaek neng neng neng neng neng neng ka dia ana mah mama keur penting eta kana nyekeun ceramah di nu ki cecek ki Jamaluddin di panaiklan haju laju mamena aya nu ngaji terus meuningna mama kabita kalau cen ayang boga minantu engke mapa ya anu ngajikeun di anak mama pan kabeh sakola kana umum kakak dia pan S3 heeh mage teu nganapikeun alhamdulillah kuah dikaji dan terus kada ada kuah yang gagas gawe kata-kata dia di Cilegon di percetakan oleh kita bata mulai gitu deh cina kakak dia S3 S2 cina jatah muka di gagas gawe di PLN di kali serikan jatah mereka kasetru atau ada dia tuh modal mulai gitu deh maka cina SH sarjana hukum jatah mereka balik di penjara terus maling potok mulai iyalah dia naik kawin ke santri buat ngeberi gini mak tedek santri mah surem masa depan angel cerah mak kebuka duit dia angel kebuka duit tapi tereh kebuka anak hei ibu-ibu ulah nele sampingnya dia nele seprotan anak remjada dia kerap dilawan tolong bener teman ayah santri di dia tenang dibela kuai ih hari gitu kumah justru kudu bangga tembongkan kasantrian ih hari gitu kumah santri mulia hirupna lestain teh jadi kiai urusan jadi kiai jah ngentuk Allah kata mah urusan anu penting kurang ngaji betul apa betul? Betul apa tidak? Ari eta cenah jadi kiai tergantung Allah. Lamun nganiatan hayang jadi kiai karena hayang jadi kiai cita-cita iya wenang bae teu jadi masalah. Ih, justru kudu hayang jadi kiai. Geuleuh pamajikan kiai mah anu jorek. Di mana pamajikan kiai goreng? Teu level. Allah, pamajikan cenah goreng. Di mana? Allah sadaya jadi kiai nak goreng pamajikan mah gelis. Telepon pamajikan kiai cenah goreng, pamajikan aing di mah ruhai. Pamajikan Ki Cece ngaburanya ibu. Pamajikan Ki Dori di 100 watt. Pamajikan Kang Haji di 200 watt kok. Di mana pamajikan kiai goreng? Allah. cek orang ciamas mantan tengah kula tina tukiai pabajikan na goreng eta mah dia nasib ngerana atuh ganti nasib atuh sekodoh mubrom tiri Tuhan wih wih bener tante ya awas kudu bangga justru dina kasantria pak bu dina santri majaroro dulu darna ke dulu emang ho-oh deh kadinya nama ayo gitu mah ido bener kata lamun dahar nampak ngesah lai diambil bulu urut beka kolong kobo ngedahar kakarat di tayangan deh tak mana nampak oh jadi itu di kolong kobo tai bebek tai koto guna sama cek dokter santri salapiah kumuh jorok liat nampannya bekas tai ayam tai bebek cek santri udah lupa omong dokter dia kuman ge modar kuliwat panas mah bener kudu bangga jadi santri ja aing santri ari eta cenah buduk ulah kana panyakit turunan tam teu sah jadi kiai namun teu buduk heula ieu nu keprok kana pangbudukna doang nu hayang awa antum muslimun wallahu alam bi muradih cek Allah kula para rodar dari kabehan kula parae anjeun kabehan kula maot anjeun sadayana cek Allah terkecuali maot dina agama is mak iyalah diantarana undang-undang Allah teh ieu nikah sehingga pak bu urang ngalakonan hiji perkara jelas ayat ilmu nahla maka alhamdulillah ieu masa kupu santri lalakina awena santrian alhamdulillah mantak muring malik amanat teh ka panganten baru ieu mah panganten baru nu bakal disebut baru sebab barunga aya urang mah bu panganten bari bari mung tapi mung kumaha coba anak 8 mau pacacingon salah ge geus usaha pamajikan geureuneuh deui ieu mah bocor beas eueuh bu nah itu bingung kita kebol bingung mantap orang-orang disebut pangan bari barimu ayo pangan dan anjar wow itu seger kene hanya itu apa seger kene adibar ngehormat oh kamar di background pepah sepring metanya ada jubur pemajikan ambulan-ambulan susu mengkel doanya mucing calo oh. Begitu asuh hiang kembang belati jajah kamar aki-aki dia ngelini-nini siang balsem maka cek ulama yahtajul amalu arba'ata asya'a lamun orang rek megawe hiji pagawean butuhkan opat perkara bedakan ulah al awalu al ilmu qabla bad'ihi lamun urang rek nindak hiji masalah maka anu pertama kudu memeh ngagawean eta perkara kudu boga ilmu naheula mata kei para pemuda kula kagara kararawin ceng mun can bisa syarat salat batal wudu rukun wudu sampai adus sifat 20 dan lain sebagainya sebab kewajiban suami napakah zahir jeung napakah batin ulah gagabah eta kewajiban salaki ngomong naon gede tanggung jawab di akhirat pamajikan teu bisa salat tanggung jawab dia salakina lain tanggung jawab kiai tolol ngeunah beuteung lebah di sedek-sedekeun ka kiai tolol kewajiban salakina pamajikan teu nyojang pe wudu pamajikan teu nyojang pe nipas kewajiban salakina berat pak bu kumaha cenah kula mah kiai teu bisa lamun mamang teu bisa datang ka imah kiai assalamualaikum waalaikumsalam ai jaka kemot jeung saha kakak tuih jeung si anah pamajikan aya naon atuh ka hiji kula silaturahmi cenah kiai nu kadua kieu kula heueuh ada ngek Ki Jamal keur beuting lah terus beuh kula kasinggung aju atuh heueuh eta horeng tahu ngejawab lalak keureng berat jaga dia kada ditagih atuh heueuh kaca kula geus ngomong ning ngabreng-breng bae cek cece cenah naon korek celik kakak Terus maksudnya tayyib ulaja agak bisa ditagih di hadapan Allah tak ulama rumah saja lemah bodoh panjang kiai okay, gitu nyaho cek kiai dia betul kakak majelis bodoh atuh cek kiai kayak gitu kumaha tayyib boleh ngegerakan ke majikan pangurukan ke saminggu sakali ayah tau wae tak kidori urang dia nu kitu salakina Allah salah kita ada yang begitu atau kunawan dicekek pak bu punten lamun ibu lamun bapak boga pemajikan pemajikan bapak te bisa sholat te nyaho jampe adus te nyaho sifat 20 kewajiban salah kina jaga ditakih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ulang ngana hiji napaka bati napaka dohir kewajiban salah kina dohir onam sekolah mending rada bisa nian imah kewajiban salaki nengan duit kewajiban salaki nungurusan anak kewajiban salaki nunyangu salaki nah dia modar-modar lelaki seribu ibu cocok terus kiai kita kan bednya takut cari bapak dia emang kuma ajak itu nah kita pikir nanti nungurus anak kewajiban salaki nungejo salaki nung kukumbah piring salaki anu nyangu salaki nunahur cai salaki nah dia modar-modar lah. Tenang pak kakek poin di bapak kita ibu-ibu tenang kewajiban salaki nah nah kita pikir kayak gitu itu bu coba bapak-bapak laju kewajiban dikang sama raha coba kewajiban dikang mengan dua hiji sawadak dua kadangkat maka ibu cicing neng ulah surat ting ulah cerewet ting cicing serik menang ulah cerewet ting kewajiban ibu lamun ibu kula terus dibeli maka harus pasrah melayani suami online 24 jam ayo gitu kumaha tanpa udur sara jendol-jendol jasa laki ibu kudu dihomrah harus online 24 jam makanya ya neng padlah namun hayang dikerunyan ku salaki kudu buka S11 S11 nah neta S11 cicing siap parawan ini nunggu syawin baik S11 ada yang ikut ibu-ibu saya sayang sama suami saya sebab suami saya suka sedot susu saya gitu sebab ayolah lagi mana itu ATM ATM na ayah di jang adem BCA na ayah di nengpad lah ya kudori ATM itu alat tusuk malam hari nengpad lah na ngebogaan BCA nah BCA barang colokin adem nah yes adem itu ATM tidak colokin baik karena BCA mutemur dulu ke anakan mengkali mah plus plus ATM nya kedel kurang bahas etik pak makanya ya para pemuda ceng kasep bujur hauk dia ulah wakak ngerak kararawin muncan bisa syarat sholat batal utuh rukun utuh mantek kudu ilmu nahela ternyata menjadi Islam yang kafah susah pak bu nundek dagang kudu nama ngaji babul bareh hela jeng kiai iya emang gesto ngomong-ngomong halal jeng haram perdagangan nu penting aing menang untung gede jorgoy nginjem duit tiren-tiren los nginjem 1 juta balikin 1.200.000 terus itu ngomong-ngomong halal jeng haram jeng makwari coba adukan yang agama halal apa ente enda apa ente supaya orang yang islah dunia dan akhirat sebab di dunia mas sementara pertanggung jawaban jaga digali kudus di Allah di akhirat maka dipertanggung jawabkan laras itu maka ilmu nahala gerbe ayo nubodoh jeng nubodoh kawin nubotak jeng nubundul salakina botak pemajikannya gundul salakina odok pemajikannya bot nih salakina balomak bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh oke okay? Oke okay. Nih apal gak jampe adusnya atau apal atau apal coba pengen dengar nawaitul gusla li idil fitri ayo biar dekat adus lebaran atuh kaum manusia gena pak bu. Mata kewajiban seorang suami, hei, napaka lahir, napaka zahir, kewajiban suami. Mata ilmu nahlan, kasep, iji, tah. Nuka dua. Wasaniyatu aniyatu fi mabda'ihi. Nuka dua, monrek ngalaksanakeun hiji pagawean. Eta kudu make niat. Bagus ke niat nak, hei, jang aden, jang neng fadlah. Ngalaksanakan pertikahan semata-mata rek ngalaksanakan undang-undang Allah jeng Rasulna. Kapungkur, kuring dongeng sekedik, insya Allah aya manfaatna. Dengekan bawa balik ke iman. Di zaman Kangjeng Nabiullah Yusa alaihi salam, Nabi Yusa teh pak makomna di Yordan, panjangna 12 meter. Opa sasi kapengker sebelum kuring perang di Palestine, kuring umroh pertama menuju Yordan, Yordan opat poe langsung menuju Palestine, langsung ke gunung Turisina wakallam Allah Musa taklima. Begitu Palestine kembali sebab tidak bisa masuk, dihadang hutang korak Israel, akhirnya kembali menuju Yordan. Nabiullah Su'aib ke Ashabul Kahfi, ke Mu'ad bin Jabal, ke Sayyidina Tiror, terus ke Abdurrahman bin Auf, 6,000 sahabat yang dimakamkan di Yordan. Nabiullah Yusa, Nabi Yusa teh rencang nak Nabi Musa nya Nabi nya Rasul ngante kasupkan karena Rasul nu 25 panjang nama komna 12 meter. Begitu hadirin sadayana, sabada kuring di Gunung Turisina menuju Nuaiba antara perbatasan Yordan dengan Mesir kadinya ke Gunung Tihalak sasabna Bani Israel manna wassalwa 40 tahun teh aja ayat fang fajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasin masrabahum mampir kadinya alhamdulillah jakula santri. Ya kula bisa tak keluar negro langsung ke Bahrul Med. Eta di zaman Kangjeng Nabiullah Yusa ayak jelma soleh jeng jelma solehah nikah. Katakan zaman kalima santri jeng santriat tos nikah. Kangjeng Nabiullah Yusa kenging wahyu ti Allah cek Gusti Allah kan Nabi Yusa, Yusa bedakan usia tuka kedua mempelai nukara kawin mohon Gusti bedakan manehna kuaing diberi umur 80 tahun lamun kuari kawin 25 tahun berarti sesa umur 55 tahun deh tak katakan 50 tahun titah milih itu cek Allah 25 tahun eta kedua mempelai kuaing bakal dibere benghar 25 tahun kuaing bakal dibere miskin titah milih ndek benghar awal miskin panderi teu jadi masalah apa ndek miskin awal benghar panderi mangga sok tinggal milih beda dibedakeun ku Nabiullah Yusa ka eta kedua mempelai nu karakawin teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangjeng Nabi Yusa mun. Aya naon Kangjeng? Kasep neng gelis pager. Ieu Kangjeng teh keur wengi kenging wahyu ti Allah. Jadi anjeun teh bakal dibere ku Allah umur 80 tahun. Ayeuna anjeun nikah 25 tahun. Berarti umur anjeun tinggal 55 tahun deui. Katakan 50 tahun. Anjeun ku Allah bakal dibere umur 50 tahun deui, 25 tahun anjeun bakal dibere miskin ku Allah. 25 tahun anjeun bakal dibere benghar ku Gusti Allah. Pilih cek Nabi Yusa, ndek benghar awal miskin pandeuri, apa ndek miskin awal benghar pandeuri teu janten masalah. Cek eta pamuda salakina. Ari kitu mah panginten kedah musyawarah heula Kangjeng. Malah tuh lalaki nu soleh mah tilok asaing lalaki pak ayo gas kawin mah goreng-goreng ke pamajikan ajak musyawarah ulah sokul ke gandeng bikan nyonaon tinggal nyatu baik itu. Oh, terus mentok dia memarahan ke pamajikan coba aing bantuan. Bantuan naon cukup majikanna kula mah diajak musyawarah henteu. Jang kakak mau maneh. Oh, dia tolol pasea be tungtungna. Musyawarah sagala ieu itu ge. Musyawarahkeun. Tuh, tadi pemuda tah. Aye kitu mah kangge abdi kada musyawarah heula jeung istri. Goreng-goreng ya pemajikan urang. Kuali mah geus jadi badan urang. Sebahagian badan urang kudu diajak eta musyawarah pamajikan. Oh sok salah kita teh musyawarah kitu lah. Oh, telok cenah teh. Tiloknya. Coba musyawarah neng, kumaha ieu supaya hirup berkah kakak yang nyandung? Diizinan. Ya, nyandung ya. Asana ngejubai peluk nyeleper. Kumaha eta hadirin sadaya? Cek. Nabi Musa mangga tah geus kitu. Nabi Musa berangkat deui ka bumina. Eta pamuda musyawarah tapanganten kaduaan. Neng, cek salakina mohon Kang, kumaha cai bagas keputusan Allah teu bisa diganggu gugat. Umur urang teh nanukur 25 50 taun deui. Urang ku Allah bakal dibere 25 taun miskin, 25 taun bengar, kumaha menurut pendapat Neng? Kumaha cek pamajikan? Pamajikan aya salehah. Kumaha ngomongna? Aya menurut pandangan Akang? Tu kitu, sarminah batur mah. Ari cek Akang mah kieu meuning kene miskin keur ngora engke geus kolot tinggal ngeunaheun urang beungar. Sebab keur ngora mah teu dahar Akang sapoe kuat keneh, Neng geus sarua kuat keneh, endek tandur kuat keneh, Akang endek macul kuat keneh, Neng dipaculna kuat keneh. Keur ngora mah endek kulih manggul semen, endek naikkeun ka si kuat truk, Akang tanaga kuat keneh. Keur ngora mah geus kolot tinggal urang nyatakeun hasil. Aye pendapat Neng? Aye cek abdi mah mending sadas kitu, Kang. Mending beunghar keur ngora. Terus geus kolot miskin. Maju. Keur ngora mah urang beunghar akan jengkol tilang. Seger kotok digreges. Maju gegemlong beak. Peuteuy digeres. Kadungan teu cangkangna doang. Terus ieu itu urang meunah keneh barang dahar. Waduh. Tak ieu Kang, mun urang beunghar keur ngora, urang beunghar keur ngora, eta hartabana urang sumbangkeun ka masjid, sumbangkeun ka pasantren. Ku urang jamu yatim piatu, rumah santren di modalan, kurang jamin rangda nu geus kolot, komo nu ngora mah. Cek pamajikan anak. Terus geus kolot urang tinggal naspeh teu rieut mikiran setoran kalapa. Teu rieut mikiran toko nu dianu. Yeuh setu. Iho oge nya. Cek salah kita tapi cek pamajikanna kilang kitu ge abdi mah teu langkung Akang sebab kakawasaan mah teu langkung jeung Akang kitu pamajikan nu salehah mah hayang boga pamajikan nu salehah ieu para pemuda hayang ciri kabagian jelema dulur pamajikan nu salehah ai urang malai salakina gede adat pamajikanna mau maneh teu menang diatur salakina mun marah ka kamprekan. Buru tulak tangan. Hayo dia gara ngomong sampai deh. Bangsat dia dah sampai kini bingung terbener. Bapak dia inung dia turunan dia kabeh ke bawah. Gara dia ngomong sampai deh. Akitu dia tenyau kain. Pak tulak cangkeh gara rumah majikan. Cek selaki, cek pemajikan. Atu nyau pan kakak si bertanya selaki kula. Ayo selaki bungkus marah. Ayo piring di sepa. Ayo gelas di sepa. Ayo ucing ngaliwat waktu sepa kucing. Ngaliwat di sepa tengek. Eta ucing pot ngancung kaluar. Eta ucing pot peperongkolan. Iuuh be ucing. Katangi jeung baturna. Ngomong make basa ucing. Cek baturna kunaon dia peperongkolan jadi cangkeng tah. Lain aing tidak disepak ku mah eta. Ari kitu dia paling lauk atuh jang henteu. Pan dia disepak teh nyoh aing ge aneh cek ucing cenah. Ucing pot anehon. Cek baturna hongkos ka aing ngihan hordingna sakalian cenah. Cek beli tidak ya aing ngisingan kasurna sakalian. Matanya kidore, ima urang baru cek uci. Thank you. kede adat din haji salakin. Wih. Bo. Bo. Terus. Allah terus sepupu dia. Hei, hei. Terus. 2 menit teh. Ndak naon sakareng-kareng ngongkosan moal naon moal. Oh, tepatah pugu. Iya, mah kula tadi mandek kana Kiai Cece. Kula maka Kiai Cece menta moal. Dunia harus teh kula maca ikhlas teh kumaha ge. Anu lah leutik teuing sakitu. Heh, teh dah teh naon eta leutik teuing mana naon ge? Ibu-ibu pakai celana leutik teuing. Waktu si Kiai teh kunaon teh kudu teu kuat ka ajeuna re, pakai celana leutik teuing. Lah nyeri eta. Nyeri tang teu, Bu? Nyeri. Atuh pula kayak gitu bae. Begitu naik di mobil itu leletik, nyeri eta aing haram jadah doang. Mana tadi cece haram jadah doang? Ah, mang, sok sini teh aing menung Jumat, aing sebenarnya para keluar menung Jumat teh. Terus ya. Tilu menit teh itu. Cek pamajikan anak hilang gitu ge teu langkung akang, da akang nu gaduh kewajiban, nu gaduh tanggung jawab omongan. Tos cek salah kina akang ge satuju. Urang ambil keputusan mendingan benghar keur ngora miskin pan dari gitu benghar keur ngora. Akhirnya laporan deui ka Kangjeng Nabi Allah Yusa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Nabi Yusa, kumaha tos dipikirkeun? Atos. Milih nu mana? Kajeng teuing benghar keur ngora awal miskin pan dari geus kala. Mohon. Langsung Nabi Allah Yusa lapor ka Gusti Allah. Cek Nabi Allah Yusa, Gusti, kedua mempelai tadi teh milih benghar awal miskin pan dari. Lamun urang jelema mah doang nu ngai miskinan mu, hayang benghar kabeh. Tuh, sakayang mah. Dasar bikang haram jadah sia. Emang bikang mah duitan ka mana aja. Mun salaki boga duit mah ha ha ha ha ha. Mun keur boga duit salakina Kiai. Salakina keur boga duit, keur kandel kene kantongna, Bu. Pamajikanna keur kedengan. Tengah aja ka tajong. Ke tengah aja kot mali. Ndeuk tapa. Cenah. Kot merehan. Kumaha? Mama siap. Bohong. Kot merehan. Ku tengah aja ka tajong. Tapi kunaon lamun salaki geus teu usaha kantongna kempes sabulan geus rempang ka Jakarta teu usaha. Diajak ku salaki, mah atuh coba ka dieu bapa tariris. Barosen. Sakeudeuh memang dadeuk tarape anjeun age. Sakeudeung beh, sakeudeung beh mah teu piraku jeung sakeudeung beh. Moal. Geuleuh cengar cengir bae tukang mah. Di deuleuh ku salakina geus jam 2. Pusing mah geus salakina jiut bae turun. Leumpang bae ka ditu kamu sholat na beuhan tongtrong. Trong trong trong geor geor eta beuhan. Atuh masyarakat tukang kabeh. Cek masyarakat teh mah aya naon aya maling teh naon yeuh. Ya subuh tajam cek salakina panasaran aing hudang kabehan mah cek aing kitu kana cenah ka teu molor aing sapeuti oh oreng gara-gara si eta haram jadah penyakit di hewal ulah coba cek ngira dia cek Nabi Allah Yusa ka Gusti Allah sejamnya tega rasa kurang 10 menit sejamnya tega rasa cek Nabi Allah Yusa Gusti eta kedua mempelai teh milih benar awal miskin pandeuri kumaha cek Allah Yusa aing teh pangeran cek Allah aing nyaho kana gerentes manusia sebab aing nu nyieun makhluk gerentesna aing nu nyieun hatena ge aing nu nyieun cek Allah bejakeun ku sia ka kedua mempelai tadi. Eta kedua mempelai tadi kuaing bakal dibere 25 tahun awal benghar 25 tahun akhir benghar Allah miskinan sebab manehna neuk benghar awal benghar padeuri niat tahade c cek Allah nggak ngakungkan agama ain. Masya Allah. Wasilah eta niat nabang. Kunaon para pejabat bapak malali. Geus teendah niatna lain hanya bela rakyat tapi kumaha sangkan 17 turunan ulah malahan. Goreng niatna kita. Secara rendah niatna. Betul apa tidak? Maka niat cing hade. Matak jang aden kasep bager sareng fadlah. Niatan ti kuari sing hade. Rumah tangga teh rek ngabangun rumah tangga sakinah semata-mata ngalaksanakeun sunnatullah, ngalaksanakeun agama Allah, ngalaksanakeun agama Rasulullah Muhammad. Niatna bagus ibu. Masya Allah. Tuh miskinan tak kabeh. Dan sebab tekagungkan agama Gusti Allah. Iyalah Pak. Numawi kuring masa ketik be amanat ke panganten tekudu lomba. Rumah tangga mun hayang endah, mun hayang harmonis. Cukup modalna cekal dua. Hiji bahasa Arabna biru, dua maruah. Itu bahasa Arab. Ngerti ibu-ibu bahasa Arab. Kula mah santri, jadi geus ngerti. Atuh pan ulah ngaji ilam mah teh di bahasa Arab bener teh. Kiai naik kana jurumiah al kalamu Arab keneh bae. Terus lagi kitab di kisah bina bahasa Arab, naik kana riyad bahasa Arab, terus naik kana petukul qori bahasa Arab, petukul muin bahasa Arab, komo petukul wahab. Bahasa Arab. Ya tak kula bae ge keur dieu dan masyaallah. Kula rada sedih di Rodano. Sedih lagi ya. Kula kalah letik. Kemudian saya 12 tahun, 10 tahun. Tak sholat yang belajar maca Quran. Kula menolak lagi ya. Masya Allah, Gusti. Cakula, kula kalah letik belajar Al Quran. Kita aja kukula, bu. Assalamualaikum. Atau bahasa Arab, atau Assalamualaikum. Bagi Assalamualaikum, bagi ngomong lagi. Bagi ngomong lagi, Assalamualaikum. Atau gitu. Assalamualaikum. Jawaban waalaikumsalam. Sepulang. Kaif halak? Main tamam sahih khair. Masuk ya wadah. Sepulang sekarang dia. Cek. Cek manena. Ana Saiful Rahman. Ayo kita ngaran Saiful Rahman. Sepulang. Kamu umruk. Sabada tahun kurangnya. Cek mana? Isna'as. 12 tahun. Kamu hafidh al-Quran. 25. Cekula sabaran juz dia kata Al-Quran. Nges 25 juz. Sina kajib, mencekula ngedam. Tidinya aing lempang teh. Mualah ya, tapi sini balikon. Mana aing ngetekan talar. Waduh, tedek gitu ke dia. Kata yang sama enak, tak, kan dia, tedek gitu ke muan. Aing ngelain rasa, bongkar rasa, aing gitu. Nanti mah dibalikon ke orang, aduh, mualah ya, tak. Aing mending lempang, gitu. Langsung pakai jurus terakhir, mending lempang, aing tenang. Batur mata 12 tahun 25 juz kidori kicece ai geus tatangga kicece geus 70 tahun teh modal kuliah pak gajet teu macet-macet tuh batur mah pagadinya lupa masyaallah halaya boga anak mos kitu tah ngaji muka ya hayangna doang bener gitu bener ya Allah ya Rabbi bahasa Inggris mah gampang bu. Panggil ke orang tuh orang kuliahan privat sistem nak kurang-kurang gitu kaya imah 2 tahun lancar ngomong otaknya cerdas 1 tahun bisa ngomongkan yang pulangnya di Yordan lepas di Yordan di Bahrul Med lautan mati lupa orang turis bule kaya orang Libnon orang Libanon Libnon itu Libanon Libnon bahasa kitab Libanon bahasa orang Libnon bahasa kitab itu berjaya orang Libnon cemena come here. Nah, oh, tadi ya boleh gitu kan. Cuma lupa ya soalnya. Jadi atau ini bisa tolong. Setik-setik. No smoking, dilarang merokok berarti. Di tempat berasep. Atau gitu iya. Dan nanti ada SST. Bahasa Arab mah ganti, ceng. Bahasa Inggris ona. Ada gitu kalau enggak. Come here. Salaman. Sebenarnya. What is your name? Sebulan, my name is Jamaluddin. Nan bahasa Inggris nih. Di mana ke mana nan bahasa Inggris? Where nanda kan? Hah? Where ada pohon nama pohon nama pohon deh. Cepena, you can speaking English language? Cepena, little by little. Dia bisa bahasa Inggris atau bisa itu jatik-jatik mah. Cepena, Indonesian. Oh, Indonesian. Lalu nanya kali-kali, ayo, kami bisa dari bayi moko. Ah, ini lumpang lebih gitu kan. Cepena, ada, ayo kita bisa. Eh, sama kumah aja kalau itu tambah ngerti, mending lumpang ayo gitu kan. Bahasa Inggris, oh, nam, tanya saya, good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Bujubar, selamat ngojai. Is this one? Si is di sana tawon. Alah, ayo gitu ya gampang. Heh. Bahasa Arab, ceng. Ganti bahasa Arab, mak. Kurang bagi macam kurang hara raya saya benar tak? Ganti etak macam kurang kurang tak apa? Mantap ya, ceng. Belajar dulu nanti. Kuali macam apa baik? Kurang SMP. Belau cikur kene. Lain tak belajar macam kurang segede dekir, yuk. Kalau kak di pipi di harapun imah nyara kalau hape pada ngomong hape Masya Allah pada dangdang ngeredok nungguan caruh liwat dan iya caruh nak apa dan begitu tutup dan iya kotok nak lopak di kotok nih iya imu kotok deh di dia terus wajahnya bisa minah hei bu mantek anak sih benernya bagi anak kurang buka anak tilu nu hiji tamandok nu dua tah hop nyangan dunia buka anak dalapan dua tamandok nu genep tah nyangan dunia narika ibu maot aya anu ngurus ngurus-ngurus gitu tah terus tak puntan hadirin sedaya budak sekolah moal pegugan mandian modal kada ceri ai mandian modal puntan andai kata panguluna paeh tukang mandian paeh urang dia untuk belajar agama, dulur. Kumaha cerita ieu pangulu pae? Sanu mandi atuh nya kan teu bisa. Taman di sorangan teh pangulu dak. Buku modar batur. Kok dianggap bae mae kudu bus dina koba. Eta mae kosong kan oh ngapain ieu pangulu. Hirup deui eta mae. Cekulake, bagi anak isuk ST todor madrasah komo balita mondok mahatina bagi kurang, iya dia mengasih mondok payahnya kadituk, kajak nak jadi presiden, nak jadi RT, nak jadi bupati nak jadi DPR, udah belajar ilmu agama, hala, sebab kewajiban ibadah, mah, lain jeng kiai baik kantola jauh-jauh, salat subuh, dua rokaat muntama kia, salat subuh jeng kiai, 200 rokaat jeng nubodok mah, misalkan, dua rokaat baik kakara, hap baik panjimat tuh kiai dua rokaat nu bodoh nu pinter pajabat rakyat nu bonghar nu miskin berarti urusan ilmu nak abeh kudu nyaho tenu bodoh tenu pinter betul apa tidak isuk anak imu sekolah teh kadi alterkeun ku indungna sae kiai sae orang tua sayang anak bagus anterkeun ku indung jam 7 indungna imu sekolah balik jam 10 salakina mabok dak kejo tanasa SD diantarkeun SMP diantarkeun SMA diberikeun motor hop bae tapi lamun anak mah teu bisa maca Quran teu nyaho jampe wudu ibu mere parap ka anak mere napak ka zahir doang boga hutang keneh jaga ditagih di akhirat ku Allah kadengi teu percaya modar dia teh heula ai kitu kumaha ya rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul gusti kapa tu akad di anu di dunia hanya bermerek parap mere parap dina barang dahar haram bahkan manehna teu marentahkeun ana perintah agama Allah kula dididik kita nyangan dunia bae kita nyangan dunia terus cekel dua jang aden maksudna nya ka pangantan baru moga-moga aya manfaat ka urangnya. Hiji biru dua maruah bahasa Arabna biru bener maruah bageur sopan santun berakhlak eta maruah biru bener maruah bageur geus ringkesna lamun jelema hirupna geus bener bageur atuh geus cageur padagang bener dagangna bageur dagangna cageur dagangna patani bener bageur tanina tilu kageser-geser gelengan batur imam mentang-mentang buka pacul cak ayam jago blok blok kalangan pacul di seserang pot lemek kalangan sepeda halis mantai poli belut ada rawa para rundung pada kau makin dari ya kiai pun ter orang ayam naik belut tinggal di godlok weh blok godlok godlok godlok eh itu belut menang 8, 10, 12 bener gak tapi kuari arawa belut nage kuari mah cek belut teh ayam yang cicing nage cek pudung ke belut kenapa gitu atau dia kalau kena celemek bulu ayam kata tupat butuh ayam ngorol kau wah tambah lupa HP bluetooth pindah kena HP kok bu Pak Tani benar Tanina bager Tanina cager Tanina pemuda bergaul na ceng hade bager cager endah jadi pemuda anak kula ubrang abing di para rugu uak yak mau motor uka sopanan suak teak tak mau motor lagi mandi dibuka kenal pota wong lamun aing polisi dan dibedil tapi kenal pota nah untuk gak ganggu dia itu jangan ganggu jajak udah gerugan motor reking harap penjelman yang jadi huntu nah untuk dibalai dong beta motor dia bes awuh kasopanan bes awuh akhlak jeng tata kerama betul apa tidak? Ting ting mantar awas kemudah kasep banget nek ulin mah ulin baik kaji mati ngalara ho baik ngandur sholat urut ulina sholat telah sholat maghrib ulin daik dur isa urut sholat telah isa palingnya 2 menit 3 menit langsung ulin daik terus dah sedekat subuh sedekat subuh terus ulin baik terus ngotok-ngotoknya di cujung di tukar subuhan kadang-kadang pemuda keswahlakan kuak diak masya Allah tingkah saya gaya akhlak kan mau motor di jalan raya sok suak siap ke paruku kebaki aki sebab ini nutorek nutikun kok mau itu udah mendarat penurang kurang terbawa motor ayam ini kalau sok dikraksonan saya tak sok maju ke tengah bener Biru maruah. Jadi pajabat namun bener bager atau mau maling dari pajabat nake. Betul apa tidak? Sok ayeuna ibu, pemuda, pemudi, putra putri urang saya sok neng bager. Lamun berakhlak bager bener. Atuh endah jadi parawana, make pakaian rapi ditutupan auratna. Make pakaian teu merecet-merecet dari bigang kuari make pakaian setibalan anak teteh. Luhur neng teh hadap nongkot gigir ngelel gigir ngolol nah lah udah boleh pakai baju kenceng pakai kutang kenceng pakai tanah kenceng pakai anrok kenceng tungtung napa muda aduh nempo barang mah ilu kenceng maka kalau terjadi perzinahan di mana mana gara-gara keng menang ibu-ibu pakai tanah pendek menang neng padlah tanah asal harapun salah kita dua antai tanah meli daun pakaian cara merekan ku ibu merekan ku nifadlah khusus rok malam Jum'ah sebab lamun pamajikan yang salah di hubungan hadirin sedaya malam Jum'ah etak ganjarana seru aja mayhan 70 Yahudi oponira asal malam Jum'ah malam nambah seru aja 140 tak kudu kapal tak kudu kapal resti tak kudu ka Israel malam Jum'ah baik belum begitu malam Sabtu ngan 20 cek salah kina nek kurang mainan Yahudi yuk cek sama jika nak nak kembali ke pakaian cek nikah lubur lo pakaian hari itu kembali ke kak cek hangit kene malam Jumat bu tenanawan mata kalau malam Jumat bu hei tenanawan masuk kamar mata katanya buku ngerti karena salah kok masa lagi ke sabulan setengah di Jakarta barang datang bisa ngerung beterang tak kudu ngerti kakak yang kopi karena ngedahar wow anak aku libet bayi di kudu ngerti tete barang datang masa lagi gitu iya ini dulu kumah di dulu anak pan 12 aku libet bayi di aku lagi ke 2 bulan ngerung karena lagi lain doi kakak ada kopi tak ada aing ketorek ceuli dia. Oh, lain ka hayang. Anak ngagulibet bae dedenya. Heh, tidak kebesan ku ibu. Dari agara alure nu kajaraoh, adeto bapa di acara peun. Bari duit, nu gede gede duitna. Engke mau bae gede kepal ulina. Atuh mah leutik bari bari deui. Dari agara alure tah 10.000 sewa, ayo ke gede BS, gede beli bakso, kok ku dia bae. Cekadak nak pan mah urang ada dak bageur nya. Biasana ge meuli es teh meunang pan imam meunang. Kumaha dia bae, bae. Oh, nanti penyata langsung anak berbeduang lalur besar itu menggembung keluar langsung panjang nama cepret cepret cepret tutupan hordeng cepret langsung bisa gereng di tengah imah orang kaya barang hakan hei bo bo menang tak malam Jumat orang pakai jalan menghadap besar lagi nabai mata kurang sengitan itu malam Jumat Allah cina baik berdek yai los teing baik berlos sugan pasal jasuk kemana pingsan gelap mabok baik gua kata mak Allah doi dia maaya dia pakai awut tanda gak dia pasal jenang ngegel pahit amat tebel dia ampun aja nak aku nak pakai autan. Cacara kena air gitu aja lagi malaria. Hei, bo, si benar. Hei, terus ya. Tenang naon, ada pencara kena baik pakai celana pendek. Gua ambil di kamar. Cara kita diung, benar hal juris bang. Ibu bang pakai celana pendek. Nampak ada pencara ke timur ke barat, ke barat ke timur cek ibu apem na ye apem ayah kena gitu ayah nyepkin jadi apem bantat tena naon yang bang bubung asal laki maaf bu kuih kerana ngomong kebeng ya supaya kadang-kadang kita punten lamun anak undangan madang dan kuat tilu jam. Pak, udah sian-sian, jawab. Eta ibu-ibu, dangdan, pikirnya ada bahasa laki apa pikir undangan? Jawab. Jawab deh, Pak, udah sian-sian. Ada eta ibu-ibu pakai pakaian bagus, pikir undangan atau pikirnya ada bahasa laki na? Nah, saya tanya ada bahasa laki naon, paling ini. Pakai daster, nunggu sapo, urut musuh lewa anak. Utang buntung disambung kupan inti. Pasal aja nanggung ngejuak nyocok kan ada ada. Uyuan terinfeksi salah kina. Nah gitunya nih padlahnya. Firu maruah. Bener bager jager. Sebab kita itu makhluk individu. Membutuhkan satu sama lain orang mampu. Membutuhkan satu sama lah. Awewe butuh lalaki, lalaki butuh. Nu pinter butuh nu bodo, nu bodo butuh anu. Nu bengar butuh nu miskin butuh anu. Pejabat butuh rakyat, rakyat butuh. Maka cek rasul man amalan nasa falam yadlimhum. Sabai jamana anu muamalah artosna membutuhkan satu sama lain. Falam yadlimhum temenang saling menolimi. Ia salaki ulah sok menoliman ke pemajika. Cerewet-cerewet ke pak pemajikan urang. Kudu syukur ka Gusti Allah eta sakalana ieu. Den, aden. Misalkeun pamajikan cerewet nuhun Gusti alhamdulillah. Pamajikan abdi mah cerewet geunah teu kudu meuli radio. Tinggal geus parame betul jeung teu ngopoe. Pamajikan cerewet kula mah geus kana dongeng teh kidul ieu teh. Kyai. Kula geus kana dongeng, mah teu bari dongeng kita di mah dongeng bantu dua orang kiapul. Eta pamajikanna meuli cerewet. Nah, udah boleh lah si Jece. Thank you. cewek tanya antar percikanan ih buhar sampai anak lagi nyetir mulu salah kira pereksa belah cerita pusing berita anak jeng bapak pak enak pusing kata mak bukuhain dia cek depan lu juga mah yang pak orang ini gak harus kena timah burung yuk ibu di mana ya sumur burung timah burung ayah bener 9 meter mah di balakon bus pilih dipotong kejuangkan ke uman salah kina dia nah ada murang wari yang macam cengho oh bener hesti berak urung udang tuh bener ayah barang kebelan bener anak nak karunya pak pak mak karunya bisi pahe bis 4 jam kukuh oh cina ini karunya cerewet-cerewet lumayan cina karun mengejokin urang oh cina pamal enak mak bisi pahe ayah barang ngering cokot digayetin cokot tampar digaet nyokot tampar begitu digaet kunaon nu mancat curi cek sarakina pak kalah kadia nu mancat aing mah nyokot pamajikan lain dia cek curi kunaon dia kalah mancat cek sarakina cek curi aing geus teu kuat gareung ku pamajikan dia dihambat curi kuat gandeng curi kuat mancat curi ka luhur aing ku cerewet meureun curi kuat mancat ngilu bu ibu boga salaki cendol syukuran meka Gusti Allah alhamdulillah Gusti salaki kula maka beneran nyadetik cek getrek hidung cendol hirup deh kenahan bawa salaki boga salaki cendol lamun dulu rame lalu kaji di baik mana salaki dia ya itu tuh lagi cendol tuh pembeda tiba tuh lagi cendol kula saling mentolin awas ya jangan aden rumah tangga mah neng padla kula waka kagoda kubatur kula kagoda ngadengi asasaha salagi masih mampu salagi masih kuat punten salagi jen pemajikan mun kesalah pancik Allah dina Al-Quran hunna libasun lakum wa angkum libasun lahun ari awewe eta ibarat pakaian lelaki ari lelaki eta ibarat pakaian awew makala mun geus halal beunang siling pak tugas pakaian nutupan aurat berarti tugas salah di jeung majikan nutupan kagorengan aib masing-masing ulah dibeja-bejakeun terkecuali ibu pun ten pak jang aden neng padna rumah tangga mun geus teu kuat boleh mengadu kepada sahabae anu memang dianggap kurang bisa dicokot nasihatna teu naon iya mah main bejakin main main ngadu ulah lagi digoreng-goreng asal laki kemana contoh misalnya nih min minah cekat tangan pasal minah atau asal laki nak mod kemod punten kemana pemajikan dia kada mendingan walima sok ngaji kanu kidori laju kaditu segala ka ibu-ibu teh kanu kiceceh laju alhamdulillah kuari mah tepat tinggal kalak teuing dadang daekeun oh tuh ieu mah kalaka kumaha mah eta salah pamajikan dia wo nya cerewet nya pelit nya ngadul mending lamun kieu sabar bae mot ada tarubah tangga ieu mending lamun kitu lamun kieu tata tangga teu ngajurkeun rumah tangga dasar nage dia bade teu kawin jadi nya aing mah teu cocok tuh depan gitu ayeuna mikir loba pendapat batur Allah rumah tangga cekcok cekcok ayeuna bisa tepung-tepung cek salakina cek pemajikan cek tatangana deui min mina kumaha eta salaki dia kuring pada dalem mendingan sok aja dan ngurus RT cenah malam Sabtu cenah ka musola oh nanti kalau masuk beda kali ieu salah ustaz kula ke dunia asyik oh laju atau apa ada satu pilu gitu oh iya mah kalau kan dibedakan dengan gorengan salaki kumaha eta min salaki dia bo nyak galak nyak boki naon engnya tuna laju curi ke wae nyak gede i huap nak itu angin kotar nak jadi huap nak itu gede tuh dia uluan baik kawin ayo teman teman mending minta talak dia ngora kene nubukul ke dia loba kene teman tuh kadang-kadang nuk ngajurkan mah itu mancing-mancing urang makanan lamun memang masih kena kuat ulah wakan di beja-beja ketutupan kakorengan baik salaki maupun pemajikan urang ibu kartos kartos iyalah man amalan nasa falam yadlimhum sama manusia anu bermuamalah berhubungan satu sama lain falam yadlimhum jangan coba-coba untuk saling mendolimi iyalah pala hadir sedaya akur aduh gak sekes akur masak dia baik moga-moga ayam manfaat pas dia pula kita cek ceramah sajam sama rapat aduh gak sekes nanti lulah dengan rapat akur gilok terus kemana nah itu sakit tuh lupa diatur mugi ayam manfaatnya anu lepas taufik hidayah Allah anu lepas pertama kebaduan pribadah haji dan mulubin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naturkan ribuan terima kasih ke Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jamaluddin anu parantos nyampaikan ahkam-ahkam Islamiah baru dia tiasa diangge dina kehidupan urang sehari-hari amin ya rabbal alamin. Ya itulah tadi serangkaian acara demi acara telah kita lalui, maka acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Namun sebelum penutup atau doa, terlebih dahulu saya